Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhib Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pertemuan yang terakhir kita sampaikan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, buah kisah tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka cemburu kepada Aisyah karena Aisyah ini lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lainnya. Mahabbatul qalbi akthar minhunna, dalam hati beliau kecintaan kepada Aisyah lebih besar dibandingkan dengan istri-istri yang lain, sehingga sampai mengutus Fatimah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keinginan mereka. Setelah itu Zainab, demikian juga Ummu Salamah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahih Azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada 9 orang. Anna nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kun hizbaini, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 kubu. Ada 2 kubu. Fa hizbun fihi Aisyah wa Hafsah wa Sauda. Di kubu, 1 kubu itu ada Aisyah, ada Hafsah dan Sauda. 3. Dan kubu yang lainnya itu ada Ummu Salamah dan istri-istri yang lainnya. Sana ada Zainab, ada Maimunah dan yang lain. Wa kana al-muslimun qad 'alimu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, dan kaum muslimin, para sahabat, mereka tahu bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ya, tahu sahabat bahwasanya istri yang paling dicintai oleh Rasulullah di antara 9 istrinya yang ada itu adalah Aisyah. Fa idza kana 'inda ahadihim hadiyah yuridu an yahdiyaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akharaha hatta idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah ba'tha biha. Jika salah satu di antara mereka sahabat ada hadiah yang ingin dia berikan hadiah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akhirkan sampai apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya Aisyah, gilirannya Aisyah, barulah mereka memberikan hadiah tersebut kepada Rasulullah SAW, ditunda. Mungkin masih sepekan lagi gilirannya Aisyah. Nah, padahal dia sudah punya hadiah, ditunggu. Mereka di dalam memberikan hadiah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Nabi di rumahnya Aisyah. Maka yang lain jadi cemburu. Lain jadi cemburu. Mereka juga ingin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah tatkala di rumahnya, di gilirannya. Maka katakanlah Hizb Ummi Salamah, berbicaralah kubunya Ummi Salamah. Yang pertama Ummi Salamah dulu. Mereka istri Nabi bersepakat kalau kubu yang kedua ini untuk mengurus Ummi Salamah, menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kalimi Rasulullah SAW, sampaikan kepada Rasulullah SAW. Yukallimu nasa fi hadha, maka beliau pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas sedikit pun. Maunya mereka itu ya sama. Perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan hanya kepada Aisyah dan melupakan yang lain. Mereka juga kepingin kaum muslimin atau sahabat memberikan hadiah kepada Nabi tatkala di rumahnya, tatkala saat gilirannya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membalas. Sampai yang ketiga kali Rasulullah mengatakan, la tu'dhini fi Aisyah, jangan kamu menyakitiku pada diri Aisyah. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Sesungguhnya wahyu itu telah datang kepadaku wa ana fi thawbi imra'atin, di dalam thawb selimut istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Aisyah. Wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah si istrinya, di bawah selimut istrinya, itu hanya pada Aisyah saja. Maka Ummu Salamah mengatakan, atubu ilallah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak berhasil. Ummu Salamah baru diutuslah Fatimah. Jadi sebelum Fatimah dalam kisah ini, Ummu Salamah terlebih dahulu menyampaikan apa unek-uneknya, apa keinginannya. Kemudian Fatimah datang juga, tidak berhasil. Dan yang ketiga diutus Zainab. Dan juga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membalas. Bahkan dalam riwayat yang kita sebutkan, Rasulullah kepengen itu Aisyah membalas ucapan-ucapan yang disampaikan kepada yang kurang bagus. Dan akhirnya Aisyah pun membalas dengan melihat persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini kisah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya, mereka antara satu dengan yang lain itu ada kecemburuan. Mereka ingin mendapatkan perhatian yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam masalah kecintaan itu adalah masalah hati. Masalah hati. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang suami yang memiliki istri banyak, lebih dari satu, dua, tiga, atau empat, untuk sama atau adil di dalam membagi kecintaan. Nabi SAW saja tidak bisa. Dia lebih mencintai Aisyah dibandingkan dengan yang lain. Tetapi dalam masalah mabit, menginap, atau giliran, masalah nafkah, masalah memberikan pakaian, perkara-perkara yang dituntut seorang suami untuk adil. Amma dalam masalah mahabbatul qalbi, kecintaan dalam hati kepada salah satu di antara mereka istri, maka ini tidaklah dituntut seorang itu untuk adil dalam membagi kecintaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kana yuhibbu Aisyah akthar minhunna, beliau mencintai Aisyah lebih banyak dibanding yang lain. Ketika beliau ditanya, ayyunas habbu laik, qala Aisyah, manusia, siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Qala abuha, Nabi mengatakan bapaknya. Bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab al-muwasah fi sanati wal majaa'ah. Babun al-muwasatu fi sanah wal majaa'ah. Bab tentang al-muwasah. Al-muwasah itu adalah al-mu'awanah. Bab tentang saling tolong-menolong. Fisanati. Fisana ay filqahtu wal jadbu, di saat kekeringan. Di saat kekeringan ya, paceklik, tandus, enggak ada hujan sehingga gagal panen, kekeringan. Wal majaah, dan majaah, kelaparan. Naam. Ini bab tentang ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu di dalam masa paceklim, masa kekeringan, dan masa-masa kesulitan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana أبو اليمان الحاكم بن نافع telah kita sebutkan terjemah pada pertemuan sebelumnya. أبو اليمان الحاكم بن نافع أبو اليمان الحمص ثقة ثبت قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة شعيب ابن دينار القرشي Abu Bishr al-Himsi juga thiqah abid. Qala haddathana Abu Zinad Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan thiqah thabtun anil A'raj, dari al-A'raj عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت عالم من وسط التابعين من سند أبو زناد يعني الأعرج أن أبي هريرة adalah sanad yang paling sahih dalam hadisnya Abi Hurairah. Sahul Asanid. Nah, fi Abi Hurairah adalah ini. Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Kalau Sahul Asanid keseluruhan menurut Al-Imam Al-Bukhari adalah sanadnya Nafi' Malik Nafi' an Ibn Umar. Ini sanad yang paling sahih. Anda Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an al-Ansar qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iksim bainana wa bain ikhwanina an-nakhil. Qala la. Al-Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ansar itu penduduk Yathrib, penduduk Madinah, yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka sudah, sebagian mereka sudah masuk Islam, bahkan membaiat dua kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menolong saudara-saudaranya dari al-muhajirin. Nasaru, mereka menolong Rasulullah SAW fil Islam, menolong Rasulullah SAW dalam Islam, yang mana mereka ini ada dua kabilah besar, yaitu kabilah atau suku Aus dan Al-Khazraj, yang dulunya dua kabilah ini saling berperang. Saling berperang. Nah, bersekutu dengan Yahudi. Mereka didukung masing-masing oleh Yahud. Mereka berperang sampai beratus tahun. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mempersatukan mereka di atas iman, sehingga mereka bersatu, saling mencintai, menghentikan permusuhan, dan mereka bersaudara di atas satu keimanan, diikat oleh iman, akidah Islam. Ini Ansar, yaitu orang yang tinggal di Madinah, ahli Yathrib, alladzina nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan Al-Ansar. Qalat, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksim bainana wa bain ikhwaina an-nakhil, bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami an-nakhila, pohon kurma. Jadi mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah membagi antara dia dan antara saudaranya yang datang dari Makkah, Muhajirin, an-nakhil, pohon kurma. Bagaimana mereka Al-Ansar ini mau menolong, mau membantu saudaranya Muhajirin yang datang dari Makkah dalam keadaan tidak membawa apa-apa, meninggalkan harta bendanya di Makkah karena iman, meninggalkan rumah-rumahnya, ladangnya, harta-hartanya, datang kemudian dalam keadaan tidak membawa bekal mal yang cukup. Maka mereka pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagilah harta-harta kami ini, kebun-kebun korma ini, dengan saudara kami kaum Muhajirin. Qala la. Rasulullah mengatakan tidak. Waqalu takfuna al-mu'nah. Nah, mereka pun berkata, takfuna, berikanlah kepada kami al-mu'nah. Cukupkanlah kepada kami al-mu'nah, ila al-amal, pekerjaan. Berikan kami pekerjaan. Enggak mau diberikan begitu saja. Ini ambil pohon kurma ini, jadi milikmu. Ambil buahnya. Tetapi mereka mengatakan, takufuna al-mu'nah, berikan kami pekerjaan, berikan kami amal. Kami mengurusi kebun korma ini, entah memberi air, menyirami, atau memetik buahnya. Wa nusyikukum fi thamarah, dan kami akan mendapatkan bagian dari hasil buah korma tersebut. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka pun mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Ini jawaban Al-Ansar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, man Rasulullah minta diberikan pekerjaan, diberikan amal, dan nanti dia mendapatkan upah dari buah korma tersebut. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari sanad-sanad yang kita bacakan tadi, semuanya adalah thiqah, perawi-perawi yang thiqah, hadis yang sahih. Jadi di dalam hadis ini Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ini sangat perhatian kepada saudaranya dari kalangan muhajirin, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala itu mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana kecintaan mereka kepada saudaranya muhajirin. Mereka mengutamakan saudaranya dari kalangan muhajirin dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ada yang memberikan sepertiga hartanya, bahkan ada yang memiliki dua istri kemudian disuruh milih di antara kedua istrinya itu siapa yang paling dia senangi, aku ceraikan dan kamu nikahi dia, sampai seperti itu. Walladzina tabawu dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Itu mana disebut dalam Al-Quran, walladzina tabawu dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah sebelumnya, yaitu kaum Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu dari kalangan muslimin di Makkah, Quraisy berhijrah ke Madinah. Bahkan mereka mengutamakan saudaranya, dan tidak ada rasa ingin kembali mengambil apa yang telah diberikan kepada saudaranya itu. Enggak ada lagi rasa ingin dalam dirinya untuk mendapatkan itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri, sekalipun mereka butuh. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang keadaan Ansar, bagaimana mereka ta'awunnya membela dan menolong saudaranya, dan kecintaan kepada saudaranya al-muhajirin, sampai membagi kebun kurmanya. Namun Rasulullah SAW di sini menolak, berikan pekerjaan, nanti dia mendapatkan bagian dari buah kurma tersebut. Al-muhajirun taraku diyarahum waradahum wa amwalahum wa kharaju farina bidinihim fa khallafu waraahum kullama yamlikunahu. Al-muhajirun radhiyallahu ta'ala anhum taraku diyarahum, mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, kampung-kampung mereka, waradahum, meninggalkan tanah-tanah mereka, wa amwalahum, kebun-kebun mereka dan harta mereka. Wa kharaju farina bidinihim, mereka keluar meninggalkan kota Makkah, mereka lari untuk keselamatan agama mereka, demi agama mereka rela meninggalkan kampungnya, tanahnya, hartanya. Fa khallafu wara'ahum, mereka pun meninggalkan di belakang mereka seluruh apa yang mereka miliki. Menjadilah mereka fi dari gurbah, dia satu kampung yang asing baginya. Laisa lahum fiha min amlak yamtalikunaha, tidak ada harta yang mereka miliki. Wala aradi yazra'unaha, dan tidak pula mereka miliki lahan-lahan, kebun-kebun yang mereka bisa berkebun dengannya, mereka bercocok tanam. Wala nakhil yahuzunahu, dan juga tidak dia memiliki pohon-pohon kurma yang dia bisa miliki buahnya, menikmati buahnya dari pohon kurma tersebut. Fa arada al-ansar an yuwasu ikhwanahum al-muhajirin fi ma yamlikuna. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iksim bainana wa bain ikhwana an-nakhil. Maka al-ansar pun bermaksud atau berkeinginan untuk menolong saudara mereka dari muhajirin dari apa yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki mereka mau membantu, mereka mau menyerahkan sebagiannya, harta-harta yang mereka miliki kepada al-muhajirin. Maka dia mengatakan kepada Nabi, bagilah antara kami dan antara saudara kami al-muhajirin an-nakhil, kebun-kebun korma. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.